Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita kembali melanjutkan setelah dua pekan libur. Kitabnya apa, Pak? Lu'lu' al-Marjan, ya. Jangan sampai ada yang sudah hilang kitabnya. Hadis nomor 300. Betul? Nomor 300, ya. Baik. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu bi jawami'il kalim wa nusirtu birru'bi fa baina ana na'imun utitu bi mafatihi khaza'inil ardi fabudi'at fi yadi." Qala Abu Hurairah, "Wa qad dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum tantathilun." Hadis nomor 300 masih berbicara tentang salah satu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu bi jawami'il kalim." Aku diutus oleh Allah dengan membawa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maknanya adalah kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang luas. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada dua makna untuk kalimat jawami'ul kalim. Makna yang pertama adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah jawami'ul kalim. Al-Quran kalimatnya ringkas namun memiliki banyak makna. Karena itu terkadang dalam satu ayat memiliki beberapa tafsir. Meskipun dia ringkas tapi punya kandungan banyak makna. Dan itu bagian dari makna jawami'ul kalim. Berdasarkan kaidah ini, maka para ulama membuat kaidah tafsir. Apabila ada satu ayat yang memiliki banyak tafsir dan tidak saling bertentangan, maka tafsir yang benar adalah mencakup keseluruhan. Sehingga misalnya seperti yang tadi pagi kita singgung, makna firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ada tafsir yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, maknanya adalah agar Allah memberikan perintah dan larangan bagi manusia dan jin. Ada tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, maknanya adalah agar manusia dan jin mentauhidkan Allah. Dan tafsir yang benar adalah mencakup keduanya. Selama tafsir itu tidak saling bertentangan, maka kita bisa maknai bahwa tafsir ayat ini mencakup semuanya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di dalam Qawaidul Hisan, kaidah-kaidah tentang masalah menafsirkan Al-Quran. Salah satu di antara kaidahnya, apabila ada satu ayat yang memiliki banyak tafsir, maka tafsir yang benar adalah mencakup semuanya selama itu tidak saling bertentangan. Karena Al-Quran adalah jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas dan memiliki banyak makna. Kemudian makna yang kedua dari kata jawami'ul kalim adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalimatnya ringkas tapi padat makna. Sehingga seringkali beliau ketika ditanya sesuatu, beliau memberikan jawaban berupa kaidah. Sebagai contoh, ada sahabat yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya kalau melaut hanya membawa sedikit perbekalan air. Ketika masuk waktu sholat, bolehkah saya berwudu dengan menggunakan air laut? Karena kalau wudunya pakai air yang dibawa dari darat, nanti bisa kehabisan air dan itu mengancam nyawanya. Maka sahabat ini bertanya, bolehkah saya berwudu dengan menggunakan air laut? Jawaban normalnya, bolehkah saya berwudu dengan menggunakan air laut? Jawabannya kan seharusnya boleh atau tidak boleh. Tapi beliau ngasih jawaban yang lebih panjang. Beliau mengatakan, huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya, bisa dipakai alat bersuci airnya, dan halal bangkainya. Sehingga beliau memberikan jawaban yang lebih luas karena beliau kasih kaidah. Karena itu, bolehkah air laut dipakai untuk mandi? Boleh. Meskipun pertanyaannya terkait wudu. Bolehkah air laut diminum? Kalau doyan silahkan. Karena dia air yang suci. Termasuk diantaranya adalah bangkai laut itu halal. Seperti itulah bagaimana contoh Jawami'ul Kalim. Karena itu pujian ini diberikan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pada waktu beliau diutus oleh Nabi SAW ke Yaman. Lalu Abu Musa menceritakan beberapa kebiasaan dan budaya di Yaman. Di Yaman itu, ya Rasulullah, ada minuman-minuman seperti ini. Yang disebutkan dalam hadisnya, disebutkan dalam hadis itu ada minuman yang bernama Al-Bita' dan ada minuman yang bernama Al-Mizru. Kita enggak tahu, enggak apa-apa. Yang jelas dia adalah hasil fermentasi gandum dengan bahan-bahan yang lain yang ada di Yaman. Beliau enggak peduli dengan masalah bagaimana cara kalian buat. Seperti apa prosesnya? Beliau ngasih satu kaidah. Apa kaidah yang boleh sampaikan? Kullu muskirin haram. Pokoknya semua yang memabukkan haram. Apapun bahan dasarnya. Sehingga kalau bahan dasarnya itu misalnya kopi yang difermentasi, lalu dia ketika diminum bikin mendem, maka ini khamar haram. Kalau bahan dasarnya durian yang difermentasi kemudian bikin mendem, haram. Yang jelas beliau tidak bertanya tentang detail bagaimana prosesnya, seperti apa cara pembuatannya. Beliau kasih kaidah umum. Kemudian Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam telah diberi Jawami'ul Kalim. Wa ma'adhunnu annahu yu'ta bi Jawami'ul Kalim. Dan menurutku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi oleh Allah Ta'ala illa annahu yu'ta bi Jawami'ul Kalim. Beliau telah diberi Jawami'ul Kalim. Jadi Jawami'ul Kalim menurut Abu Musa di sini maknanya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalimatnya ringkas tapi memiliki banyak makna. Dan berapa jumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Selama 23 tahun beliau bersabda atas bimbingan wahyu. Sebagai jaminan yang diberikan oleh Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Selama sekian puluh tahun, 23 tahun beliau berbicara dan itu menjadi sabdanya. Berapa jumlahnya? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Karena itu tidak ada manusia yang mengetahui semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah membagi sunnah ini kepada manusia, ada yang dikasih setengahnya, ada yang dikasih sepertiganya, ada yang dikasih lebih bawah dari itu, dan begitu seterusnya. Kita punya berapa? Seperberapa kita punya? Ya. Kitab ini kira-kira memuat berapa sunnah? Yang jelas sangat banyak, tapi banyak yang tidak kita hafal. Dan kita tidak pernah berusaha untuk menghafalkannya. Kira-kira mau dihafalkan enggak? Enggak ya? Baik, nanti enggak bubar kajiannya. Tayyib, saya tidak memberikan tugas Anda menghafal. Yang penting hadis-hadis seperti ini kalau sudah pernah kita baca, minimal diingat. Sehingga ketika menjumpai sebuah kasus, oh pernah saya ngaji hadis seperti itu. Ya. Meskipun lupa hadisnya, jangan lupa tempat kajiannya. Tempat kajiannya di Al-Hidayah Kerajaan. Nah. Ini makna jamiul kalim yang kedua. Kemudian beliau bersabda, wa nusirtu bi ru'bi, dan aku dibeli pertolongan oleh Allah dengan ar-ru'bu. Makna ar-ru'bu apa, Pak? Sudah kemarin. Ar-ru'bu maknanya apa, ar-ru'bu? Ar-ru'bu maknanya rasa takut yang disematkan oleh Allah Ta'ala pada diri musuh, sehingga mereka mengalami kekalahan ketika berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sudah takut sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Ya. Makanya terkadang sebelum perang harus ada perang urat saraf dulu. Ya, meskipun agak ndopos sedikit, tapi ini salah satu di antara cara untuk saling menguatkan. Perang urat saraf. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan perang urat saraf. Beliau ketika perang urat saraf itu membuat musuh selalu takut. Sehingga enggak ada satupun peristiwa ketika kaum muslimin di masa silam mendapatkan tekanan lalu dikasih balasan, kecuali musuhnya pasti ketakutan. Pernah terjadi ketegangan antara Ali dan Muawiyah, seperti dalam sejarah yang sering kita dengarkan. Lalu pemimpin Romawi mengirimkan sebuah penawaran kepada Muawiyah. Kalau Anda berkenan, kami bisa ikut bergabung bersama Anda untuk menguatkan posisi Anda. Barangkali nanti ketika menghadapi pasukan Ali, Anda perlu kekuatan yang lebih besar. Dibalas oleh Muawiyah, apa urusanmu dengan perkara kami? Kalau kamu tidak mau menghentikan seperti ini, saya akan kirimkan bala tentara. Ujung depannya ada di Syam, ujung belakangnya ada di tanahku ini. Gemeteran Raja Romawi, langsung minta maaf. Itu seperti itu contoh perang urat saraf. Sehingga hadirin yang dimakan Allah Ta'ala, ketegangan yang ditimbulkan ketika terjadi atau sebelum peperangan ini dilakukan, salah satu di antara tujuannya adalah agar mereka bisa atau Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin sehingga mereka bisa mendapatkan kemenangan. Fa baina ana naim, dan ketika saya sedang tidur, utitu bi mafatihi khazainil ardi. Ketika saya sedang tidur, didatangkan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan seluruh harta kekayaan di muka bumi ini. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, inilah kunci-kunci kekayaan yang ada di muka bumi. Fawudi'at fi yadi, kemudian diletakkan di tanganku. Artinya bagi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk memberikan seluruh kekayaan di alam raya ini kepada satu orang, yaitu nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah dilakukan, sudah terjadi, namun dalam mimpi, sebagai isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama beliau akan mendapatkan kemenangan dan berhasil mengalahkan kaum-kaum yang lain, kerajaan-kerajaan yang lain, sehingga kekuasaan kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri kekayaan yang punya kekayaan yang luar biasa seperti Persia atau Romawi. Dan ini menunjukkan bahwasanya mimpi beliau adalah wahyu, karena mimpi para nabi itu wahyu dan setan tidak mampu mengganggu sang nabi dalam mimpinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mimpinya sebagai mimpi yang maksum. Maka mimpi Nabi, khusus Nabi, statusnya wahyu. Kalau mimpi selain Nabi, tidak bisa disebut sebagai wahyu. Hanya untuk Nabi, para Nabi alaihimussalatu wassalam. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi menyembelih Ismail, dipahami oleh Ismail sebagai apa? Perintah dari Allah. Sehingga Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, silakan kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah saya termasuk orang yang sabar. Karena mimpi para nabi adalah wahyu. Dan di masa silam, syariat-syariat Nabi dulu mereka dilengkapi dengan mimpi. Sedangkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh mimpi. Maka tidak ada istilah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilengkapi dengan mimpi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita paket aturan syariat yang sudah lengkap, enggak butuh mimpi. Sehingga sudah tidak bisa lagi diperdebatkan. Ini kira-kira mimpi benar atau tidak ya? Boleh diamalkan atau tidak? Enggak butuh lagi diperdebatkan. Yang namanya syariat enggak butuh mimpi. Sehingga tidak perlu ada mimpi manusia selain Nabi untuk melengkapi aturan syariat. Dan ini anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga syariat kita itu lebih bisa menyatukan umat. Anda bisa bayangkan, andaikan mimpi bisa menjadi pelengkap wahyu, mungkin akan ada sekian banyak madhab. Ini mengikuti mimpinya Kiai Fulan, ini mengikuti mimpinya Kiai Fulan. Namanya mimpi, Kiai Fulan bercerita, Kiai yang lain belum tentu percaya. Nanti Kiai yang lain ada yang percaya, ada yang tidak. Akhirnya malah terjadi perpecahan. Sehingga mimpi tidak bisa menjadi pelengkap syariat, itu anugerah bagi umat, agar kaum muslimin tetap bersatu dalam satu aturan yang seragam. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Meskipun demikian, yang namanya khilaf masih saja tetap terjadi, karena semangat manusia beda-beda. Sehingga kita sangat butuh untuk hidayah, memohon hidayah kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu di atas kebenaran. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, wa qad dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum tantathilunaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggalkan kalian, beliau telah wafat. Sementara kalian tantathilunaha, kalian berlomba-lomba untuk mengeluarkan, kalian berlomba-lomba untuk mengeluarkan harta-harta itu dari tempatnya. Dan kita selalu mencarinya, mencari dan mencari. Sumber mineral yang ada di muka bumi ini apakah sudah 100% diambil manusia? Belum. Ya. Dari generasi ke generasi, tambang itu dimulai tahun kapan, Pak? Tambang dimulai tahun berapa? Sejak zaman Belanda sudah ada. Sudah ada ya? Sumur-sumur Belanda yang dibakar Jepang, yang ada di Balikpapan menurut ceritanya, bukti bahasanya tambang minyak itu sudah ada sejak masa silam. Berpuluh-puluh tahun sampai sekarang itu diambili dan gak pernah ada ceritanya kehabisan. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Manusia selalu mengejar, mencari titik-titik tambang yang lain. Batu bara di sini wis dikeruk entek. Nanti pindah ke sini, pindah ke sini. Yang ada di Pangkal Pinang ya, banyak sekali boksit yang diambil. Yang ada di daerah yang lain juga sama. Itu baru di Indonesia saja, belum di negara-negara yang lain. Maka manusia tukhrijunaha, kata Abu Hurairah, berlomba-lomba untuk mengeluarkannya. Itu sudah terjadi sejak masa silam. Mereka rebutan untuk mendapatkan kekayaan di muka bumi. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kuncinya dalam mimpi beliau. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat beliau bukan manusia yang diutus oleh Allah untuk menguasai materi dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan hal ini dalam kondisi real kehidupan beliau, sehingga beliau tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kaya raya. Tapi beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang hidupnya pas, cukup, enggak bersisa. Begitu meninggal enggak ada warisan. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan membaca sejarah pembangunan pertama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami perluasan sekali. Ada pembangunan pertama, kemudian diperluas ke belakang, sehingga di zaman beliau juga sudah ada perluasan. Coba kita baca hadis tentang pembangunan Masjid Nabawi. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. فنزل على المدينة في حي يقال لهم بنو عمر بن أوف. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, lalu beliau singgah di kota Madinah bagian atas. Karena biasanya kota itu tidak datar, ada bagian atas, ada bagian bawah. Beliau singgah a'lal Madinah, kota Madinah di dataran tingginya. Fi hayyin, di sebuah kampung yang di situ dihuni oleh Bani Amr bin Auf. Fa aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihim 14 lailatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di tempat itu selama 14 hari. Dan ini bukan saniyatul wada. Dan ini bukan Saniyatul Wada. Sehingga beliau datang bukan dari arah Saniyatul Wada, tapi dari Bani Amr bin Auf di dataran tinggi kota Madinah. Sehingga syair yang mengatakan tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'in. Tala'al badru alaina, telah terbit al-badru kepada kami. Al-badru artinya purnama. Telah terbit purnama di tengah kami. Min saniyatil wada', dari arah saniyatul wada'. Wajaba syukru alaina, dan wajib bagi kami untuk bersyukur. Nah, di sini ada kalimat dari arah saniyatul wada'. Dinilai oleh Ibnu Qayyim bahwasanya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah sewaktu hijrah itu bukan dari Saniyatul Wada. Berarti enggak cocok dengan kasidah ini. Terus kalau enggak cocok gimana? Yang benar kasidah ini sahih sanadnya. Pernah diucapkan oleh sahabat ketika menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun bukan ketika beliau datang sewaktu hijrah, tapi sewaktu beliau pulang dari Tabuk. Wallahu a'lam. Jadi ketika beliau datang dari peristiwa perang Tabuk, beliau masuk kota Madinah disambut dengan qasidah ini. Wallahu a'lam mengenai kebenarannya. Dan kesimpulannya bahasanya qasidah ini keberadaannya sahih, tapi apakah itu sambutan ketika beliau datang ataukah sambutan ketika beliau datang waktu hijrah ataukah beliau baru pulang dari perang Tabuk, ada khilaf di antara ahli sejarah. Dan menurut Ibnu Qayyim yang benar ketika pulang dari peristiwa perang Tabuk. Tsumma arsala ila Bani Najjar, kemudian beliau mengutus seseorang untuk menemui Bani Najjar. Faja'u muqallidis suyufi, lalu mereka datang dengan membawa pedang. Ka'anni anduru ila nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakrin ridfuhu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas tunggangannya sementara Abu Bakar radhiyallahu an membonceng beliau. Wa mala'a Bani Najjar haulahu, dan Bani Najjar berkerumun di sekitar beliau. Hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub, sampai beliau tiba di depan rumahnya Abu Ayyub. Fina' itu halaman depan rumah. Wa kana yuhibbu an yusalli haitsu adrakathu shalah, dan beliau senang untuk salat ketika masuk waktu salat. Wa yusalli fi marabidil ghanam, dan beliau salat di kandang kambing. Sehingga selama 14 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum punya Masjid Nabawi, dan beliau terbiasa salatnya di mana? di kandang kambing. Ada apa dengan Abu Ayyub sehingga beliau singgah di rumahnya Abu Ayyub? Nabi SAW, beliau itu punya nenek asli Madinah. Siapa itu? Siapa nenek beliau yang asli Madinah? Istrinya Hashim. Istrinya Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim pernah ke Madinah, kemudian nikah dengan wanita Madinah yang bernama Salma. Setelah itu Hashim meninggal dunia. Dan dari pernikahan Hashim dengan Salma, terlahirlah seorang anak yang bernama Syaibah. Lalu Syaibah diasuh di keluarganya Salma sampai di usia anak-anak sekitar 7 atau 8 tahun. Saudaranya Hashim bernama Muttalib. Saudaranya Hashim bernama Muttalib. Mendengar kabar kalau Hashim sudah meninggal dan punya anak di Madinah, namanya Syaibah, akhirnya didatangilah ke Madinah untuk menjemput Syaibah, mau diajak pulang ke kota Mekah agar nanti diasuh bersama paman-pamannya. Akhirnya diizinkan, maka berangkatlah Muttalib bersama Syaibah. Begitu masuk kota Mekah, orang mengira Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Maka orang menyebutnya Abdul Muttalib. Itu ceritanya. Sehingga Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Syaibah. Berarti Nabi SAW punya mbah buyut putri di kota Madinah dari jalur dia adalah ibunya Abdul Muttalib. Nah, dari Salma itu, keluarga-keluarganya Salma adalah akhwal bagi Nabi SAW. Akhwal itu dari kata khal, jamak khal. Khal artinya apa? Paman dari jalur ibu. Kalau paman dari jalur bapak namanya a'mam, am. Kalau paman dari jalur ibu, akhwal, khal. Abu Ayyub termasuk keluarga beliau. Terahnya dari jalur Salma tadi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ontanya itu menderum di mana? Di tempatnya Abu Ayyub. Beliau memerintahkan kepada para sahabat, biarkan da'uhu fa innaha tu'mar. Biarkan unta ini berjalan karena dia sudah dikendalikan oleh Allah. Dia sudah diperintah. Begitu unta itu menderum di rumahnya Abu Ayyub, disitulah tempat beliau singgah. Masih keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu amara bi bina'il masjid. Kemudian setelah itu beliau perintahkan untuk membangun masjid. Fa arsala ila mala'in min bani Najjar. Kemudian beliau menyuruh beberapa orang untuk menemui Bani Najjar. Faqala, lalu beliau bersabda, ya Bani Najjar, saminuni biha'itikum hadha. Wahai Bani Najjar, tolong tanahmu ini dihargai berapa? Saminuni biha'itikum hadha. Tolong tanahmu ini, kebunmu ini dihargai berapa? Nah. Qalu, maka Bani Najjar mengatakan, la wallahi, la natlubu samanahu illa ilallah. Enggak ya Rasulullah, kami sama sekali enggak minta dibayar, kami ikhlaskan untuk Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita jadi tahu asal-usul tanah Masjid Nabawi. Tanah milik siapa? Berarti Bani Najjar itu adalah bani yang tinggal di jantung kota Madinah. Mereka termasuk suku-suku yang ada di kota Madinah, tinggal di jantung kota Madinah. Faqala Anasun, kemudian Anas bercerita, menceritakan tentang kondisi tanah itu. Dan ketika itu usia Anas 10 tahun, sehingga beliau sudah bisa mengenal. Fakana fihi ma aqulu lakum. Aku sampaikan kepada kalian, di sana ada kuburan orang musyrik. Wa fihi kharibun, ada reruntuhan bangunan. wa fihi nakhlun, ada juga pohon kurma. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fa nubishat. Lalu Allah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar kuburan orang-orang musyrik digali, dipindahkan. Tsumma bil kharibi fasuyat, kemudian runtuhan bangunan diratakan. Wa bin nakhli faquti'a, kemudian beliau perintahkan agar pohon kurmanya ditebang. Fasaffun nakhla kibalal kiblatal masjid wa ja'alu idadataihi al-hijarah wa ja'alu yanquluna as-sakhra wa hum yartajizun. Kemudian beliau meletakkan pohon kurma tadi di arah kiblat. Dibuat saf di arah kiblat, itu maksudnya dibentangkan di arah kiblat. Kemudian beliau jadikan idadah. Idadah maksudnya adalah makana alaihi yaglikul bab idza asfaqa. Ya. Bagian gawangan pintu. Bagian gawang pintu itu wa ja'alu idadai al-hijarah. Yang dipakai adalah bebatuan. Wa ja'alu yanquluna as-sakhra, dan mereka memindahkan bebatuan. Wahum yartajizun wahum yata'atuna rajza tansyitan linufusihim liyasuhla alaihim amal, dan mereka melakukan kerja bakti dengan cara yata'atuna rajza. Yata'atuna rajza, langsiran, agar semangat dan mudah bagi mereka untuk kerja. Kita bisa bayangkan suasana kerja bakti ketika itu. Bangun Masjid Nabawi yang pertama. Mereka langsiran ketika ngusung-ngusung bebatuan. Wan nabiyyu ma'ahum, sementara Nabi bersama mereka, wa huwa yaqul, sambil beliau mengucapkan syair, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Karena itulah berikanlah ampunan untuk Ansar dan Muhajirin. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk syair sebagai bentuk motivasi bagi mereka. Tayyib. Kapan kita bongkar masjid? Ya. Belum ada keputusan, nanti nunggu keputusan takmir. Masjid ini insyaallah akan dibongkar sebentar lagi. Dan mungkin kita akan kajian pindah ke musholah sebelah, ya. Insyaallah. Baik. Nanti bisa dibantu, ya. Mungkin Pak Farid bisa menyandungkan syair ini. Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Faghfir lil krajaniyin. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ampunilah Muhajirin dan Ansar. Ini kisah tentang pertama kali pembangunan Masjid Nabawi. Disebutkan oleh Al-Bukhari dalam bab hal tumbasyu kuburul musyriki jahiliyah witakhadhu makanaha masjida. Bolehkah kuburan orang kafir itu dibongkar kemudian dijadikan masjid? Pada asalnya ketika di situ sudah ada kuburan muslim, tidak boleh dibongkar. Kalau kuburan kafir, boleh dibongkar. Makanya ketika orang mau bangun masjid, harus cari tanah yang dia tidak berdekatan dengan kuburan. Kalau ada kuburan gimana? Ya cari yang lain yang tidak ada kuburan. Karena masjid dan kuburan itu dipisahkan. Sampai pun kuburan orang musyrik dibongkar, pindahkan mayatnya, pindahkan sisa-sisanya, kemudian setelah itu dibangun untuk masjid. Wallahu a'lam. Kan bagi yang menit waktu 2 menit. Ada yang mau disampaikan silakan. 2 menit. Kita tidak terbiasa tanya jawab di sini, ya. Baik. Hadis berikutnya cukup panjang sehingga tidak cukup kalau kita sampaikan 2 menit. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah.